Sebaliknya, pikiran dan gerakan yang menghendaki untuk dapat melepaskan diri dari norma-norma agama, kesusilaan, dalam segala cara dan bentuknya sangat kuat dan progresif. Yang PKI menggeliat, yang LGBT menggeliat, yang apa lagi Bu? Yang sekarang ini buka-bukaan, bebas-bebasan, bahkan Masya Allah gengser motor, ya, yang jelas-jelas lebih kejam daripada teroris dibiarkan. Ini kan aneh. Kemajuan teknologi berikutnya dan budaya mendorong tercapainya kesejahteraan, namun seringkali disalahgunakan yang bertentangan dengan ajaran agama dan norma sosial, seperti munculnya tempat-tempat hiburan, maksiat dan dugem. Bahkan sekarang ini online, pelacuran online bebas, narkoba online bebas, ini semua ya. Sementara yang ceramah-ceramah itu diganggu-ganggu video ceramah. Tuh, makanya sekarang tidak ada lokalisasi. Dan Ibu jangan merasa tenang, alhamdulillah di Jakarta ini udah gak ada lokalisasi. Di Bintaro gak ada lokalisasi karena sekarang semuanya ada pelacuran. Gak ada yang lokal. Ya. Kalau dulu kita dibiarkan orang tua kita sehari penuh gak diurusin, paling banter main bebek di sungai, main yuyu di sawah. Sekarang kita biarkan anak kita sehari mungkin sampai Amerika lewat apa? Tuh. Makanya kesalahan orang tua berat ada tiga. Membiarkan anak pegang gadget dan TV gak dikontrol. Yang kedua, membiarkan anak main dengan temannya tidak diawasi. Yang ketiganya, memperlakukan anak seperti raja. Gak diberi beban hidup, gak pernah disalahkan, difasilitasi, dimanja kayak raja. Hancur, anak jamin. Wong orang jadi itu karena kesusahan, bukan karena kelengkapan hidup. Itu lihat aja orang-orang besar. Itu memang muncul dari surga, dari dusun yang susah, dari tempat-tempat yang memang pendidikannya serba kekurangan. Gitu. Kesenian dan tradisi serta budaya tertentu yang membawa kemungkaran dan kemaksiatan makin deras membanjiri masyarakat dan sangat mudah untuk diakses, terutama melalui dunia maya. Wah, Ibu lihat sekarang musik apa yang tidak bisa dinikmati. Dulu kita ingin mendapatkan satu lagu aja harus menggenjot sepeda ke kota 25 kilo. Itu. Untuk mendapatkan satu gedung film itu harus berjalan berapa kilo. Sekarang Masya Allah 5 menit. Ya. Itu pun kalau kualitas internet kita tinggi, paling detian. Itu. Ini yang terjadi. Dan semua dianggap seni. Konser yang mabuk-mabukan, ikhtilat yang menjurus kepada narkoba dan pergaulan bebas dikatakan seni. Wanita dipajang seluruh auratnya sampai kita itu malu di iklan-iklan. Iklan Rexona yang dilihatin apanya? Emang ketiaknya Parmin? Enggak. Ya. Makanya kita, sekarang yang laki aja Bu, malu kok. Ya. Perempuan ke bandara pakai celana cawat tok itu laki aja malu, nggak tahu minum obat apa itu bisa betah malu. Astagfirullah. Tapi ada berkembangnya paham materialisme, nah hedonis, ya yeah, metrek, tau nggak metrek? Ya yeah, matrek, sampai yang sudah ngaji pun matrek. Ya, enggak kona. Dikit-dikit dihitung dunia. dikit-dikit dihitung duit, apalagi perempuan. Itu kalau di sini wanita nggak ada, yang di sono yang wanita perempuan. Aneh itu, kadang-kadang dunia diperkeruh, rumah tangga diperkeruh karena dunia. Aneh, dunia kan sarana, hidup tenang tujuan, dan tujuan malah hilang karena sarannya. Litas kunu ilaiha, dan ini gitu. Mengakibatkan lahirnya pemikiran dalam bidang ekonomi, politik, sosial, moral yang mengarah kepada liberalis, kapitalis, dan hedonis yang cenderung memilih gaya hidup instan. Akhirnya apa? Selalu jalan pintas dianggap pantas walaupun tidak etis menurut agama. Ya, korupsi dibikin mudah. Kalau nggak bisa korupsi, nipu. Nggak bisa nipu, ya melihara babi ngepet. Ingin gitu. Apalagi di Indonesia itu paling senang penipu. Makanya penipu paling subur di dunia itu di Indonesia. Karena watak ciri khas orang Indonesia itu lucu. Diminta susah, ditipu gampang. Nah itu. Kayak ibu-ibu juga kan. Gitu. Kadang diminta sodako, dijelasin fadilahnya, nyibir. Tapi ditipu, bapak-bapak, ibu-ibu, insya Allah kita sebentar lagi akan mendapatkan pencairan dana dari harta karun Wali Songo yang disimpan di Bank Swiss. Masya Allah, Bank Swissnya kapan berdiri, Wali Songo kapan hidupnya? Itu. Dengan cara apa? Nanti kita akan cairkan untuk pembangunan masjid. Oleh karena itu, siapa saja yang masjidnya ingin dibangun, hendaknya mengajukan proposal. Dan biaya administrasi 1 juta. Ya coba kalau yang maju 5.000 masjid berapa? Administrasinya berapa? 5 miliar, yaitu harta karunnya. Itu nanti dibagi-bagi, dikasih cuplikan 300 juta dibangun masjid, udah dikampanyekan tuh Pak. Sudah cair Pak. Yang satunya 50 juta untuk renov, dibikin yang bangun 2, yang renov 3. Oh, itu diceritain kemana-mana. Ditipu kan gampang. Itu. Ini contoh aja. Diminta poligami susah, ditipu selingkuh gampang. Itu kan aneh orang, tapi disono. Oke, berkembangnya paham udah cukup. Sekarang lembaga pendidikan, bahkan hadirin sekalian, munculnya pesantren-pesantren ini semuanya adalah jasa para wali. Bahkan tidak benar kalau pesantren itu adopsi dari mandala Hindu yang mengajar biksu-biksu di suatu mandala, tapi yang benar adalah mengadop dari Patani yang dibawa oleh para wali dari Champa Patani Thailand ke Indonesia, ke Jawa. Oke. Peradaban dan kebudayaan. Ini jelas juga ekonomi sosial, karena rata-rata wali itu punya hubungan erat, kalau bukan bangsawan, punya hubungan erat dengan raja dan kobangsawan. Sehingga mereka itu rata-rata ekonominya sangat-sangat bagus. Bahkan di antara mereka saudagar-saudagar yang berhasil. Ya. Contoh aja Sunan Giri itu saudagar yang berhasil karena dia mewarisi dari mak angkatnya itu seorang pengusaha yang tidak punya anak, janda juga, kaya raya. Nah itu kan gitu. Dan politik negara sampai mereka punya negara namanya Demak Bintoro, yang pertama kali menjadi raja adalah Raden Patah, kemudian diganti oleh Pati Yunus atau Pati Unus atau Anus menurut orang Portugis, kemudian diganti Trenggono. Setelah itu terjadi pecah karena perebutan kekuasaan itu. Nah, mungkin ada yang bertanya, kenapa para wali ini berhasil? Coba ibu, kalau sekarang kita datang ke Bintaro sudah ngumpul semua muslim, alhamdulillah jilbaban ya. Coba Mbah Wali dulu datang ke Jawa, masjidnya mana? Ceramah tablik akbar di mana? Oh, nyeramain orang Jawa itu, ya Allah Bu, jangankan yang laki, perempuannya aja cuman pakai pakaian apa? Jaret itu dok. Ya, itu rata-rata. Nah, itu kan Mbah Wali sambil ceramah kan merem pasti. Itu kan gitu. Masya Allah. Tapi berhasil menjadi mayoritas. Kenapa? Karena ada faktor internal dan eksternal. Internalnya satu, terletak pada kepiawaian pemimpin Islam dalam membaca masyarakat dan pemerintah, disertai dengan persatuan di antara para pemimpin Islam ketika itu. Ya. Coba bayangkan Syekh Maulana Malik Ibrahim itu untuk supaya bisa dekat dengan orang Jawa, karena dia itu ahli pertanian dan irigasi serta obat-obatan, dia buka pengobatan gratis di Ruqyah. Apalagi orang Jawa itu dulu sering ada kesambet. Kesambet itu apa? Hah? Kesambet itu kesurupan. Udah dibacakan surat Al-Fatihah, hilang. Ayat kursi hilang. Wah, langsung orang Jawa, wah ini Mbah Wali ini sakti banget ya. Orang dipegang badu'e tok, badu'e. Langsung itu sembuh. Panas di ruqyah. Bahkan beliau mengobati dengan herbal-herbal yang selama ini beliau kuasai ketika bertugas di Gujarat sama Fatani. Sehingga di sana di samping ada ruqyah, pengobatan herbal digencarkan oleh beliau. Plus beliau juga membuka warung gratis. Oh gitu. Dan namanya orang awam, orang kampung, kalau dikasih taklim gaya seperti ini gak datang. Coba aja. Oh, kita bagi-bagi sembako aja kadang repot. Dibagi sembakonya dulu, ditinggal ustadznya. Didulukan ustadznya, datangnya mau penutup. Mau penutup baru datang. Itu pun pinggir tembok. Kayak udang mau ditangkep. Setelah itu lihat ustadznya itu kayak aneh banget. Ini ustadz lucu. Ini ustadz aneh. Seperti itu. Wah, makanya beliau menggunakan cara datang ke sawah sambil mengarahkan bagaimana pertanian yang benar. Oh, dikasih bibit-bibit yang bagus, cara menanam bagus. Apalagi ketika paceklik, yang selama ini budaya Jawa yang dibawa Indo-Buddha, untuk mendatangkan hujan itu harus mengadakan perayaan untuk dewa hujan. Kalau dulu dengan cara membakar gadis, jadi gadis itu dibakar kok. Terus kemudian pelan-pelan di Jawa juga setelah Islam masih ada tayupan, jadi ngadakan pewayangan di suatu tempat sambil apa nari-nari perempuan-perempuan untuk mengundang, memanggil-manggil dewa hujan. Setelah datang Syekh Maulana Malik Ibrahim sholat istisqa, masya Allah, udah sholat istisqa. Makanya di sini melihat orang tersebut, Syekh atau Maulana Malik Ibrahim mengangkat tangan begini kan, kalau istisqa diangkat tinggi. Wah, kata orang Jawa, langit ditunjuk itu loh mas, langsung hujan. Mungkin gitu. Mak persepsi mak, makanya orang dari situlah wali itu saksi, sakti itu dibangun dari persepsi mereka sendiri. Padahal Syekh Maulana sedang doa istisqa. Nah, ini solusi. Yang kedua, ketulusan mereka dalam berjuang menegakkan ajaran dan nilai-nilai Islam. Ya, yang dilakukan oleh para nabi dan utusan Allah sepanjang sejarah. Kaderisasi yang tidak mengenal batas waktu, yang akan menjadi komandan-komandan yang mengawal proses Islamisasi yang berkesinambungan. Masya Allah. Ya, ini jelas menentukan keberhasilan ya. Makanya dibikinkan pesantren. Makanya kaderisasi yang paling efektif itu pesantren. Anak dikarantinakan, anak di apa namanya difilter betul, anak itu betul-betul diberikan suatu bekal yang intens sehingga keluar itu menjadi kader yang tangguh. Beda sekarang pulang pergi. Ya di sekolah bening, pulang butek ya karena TV, karena game. Oh, sekarang santri itu nggak ada yang liburan nggak main game. Bahkan saya pernah awal-awal nanya sama mereka itu kecewa. Akhirnya pertanyaan saya rubah. Siapa yang tidak main game? Gak ada yang angkat tangan. Loh, kok gak deh? Semua main pak. Ya Allah. Akhirnya sekarang pertanyaannya saya balik. Siapa yang selama libur gak main game? Ngacung. Dua. Itu pun gamenya rusak. Pengembangan iptek di kalangan umat Islam sudah lama tertidur dalam kemunduran. Makanya agar dapat menjawab atau menafsirkan ayatnya sekarang masih belum banyak terterapkan. Makanya dulu itu pengembangan iptek. Ya, sekarang ini sudah tertidur sehingga lemah. Sedangkan faktor yang menentukan keberhasilan, kesuksesan wali secara eksternal, Islam datang ke tanah Jawa dari Malaka dan Sumatera, bagian utara yaitu Aceh. Agama Islam dimasukkan negeri orang Siwa dan disesuaikan dengan pikiran anak negeri sehingga orang Siwa dan Buddha tidak kaget menerima Islam. Adaptasi yang sangat cantik. Jadi adaptasi yang sangat cantik inilah yang membuat Islam itu berhasil di Jawa. Ya. Kemudian Raja Majapahit yaitu Kertawijaya sendiri tidak menghalangi para mubalig untuk berdakwah. Bahkan istri duanya itu muslim, yang satunya dari Campak, yang satunya dari Cina itu muslimah. Yang satunya yang dari putri Cina ini melahirkan Raden Patah nanti yang menjadi Raja Demak Bintoro. Itu. Sehingga bahkan anak-anaknya Kertawijaya pun banyak yang sudah masuk Islam. Ini yang membuat faktor Islam itu bisa berkembang di Jawa dari sisi eksternalnya. Ketiga, orang-orang Islam dari negeri asing pandai menunjukkan cara hidup yang baik untuk ditiru. Berdagang, bertani, pengobatan, Masya Allah. Jadi orang-orang Jawa yang hidupnya dulu primitif. Dari mana? Dari komentarnya Mahuan. Mahuan ini penasihat dan juga penerjemah juru bicaranya Cheng Ho. Ketika datang ke Jawa tahun 1404, beliau berkomentar, saya temukan penduduk Jawa terbagi menjadi tiga kelompok. Yang pertama Arab Persia yang sudah masuk Islam dan berpakaian bersih dan orangnya juga sangat maju, dan yang kedua Tionghoa Islam yang juga sudah maju dan penduduk pribumi primitif yang sangat jorok hidupnya. Aduh, dia bilang sangat jorok. Jadi yang tadi jarang mandi, dia keramas saja nggak tahu. Nah, itu wong baru tahu aja kemarin menjelang kemerdekaan itu pun pakai merang. Eh kan bamba kita keramas pakai merang, ya belum ada budaya-budaya sehingga hidupnya itu kusut kumel corok, nggak pakai sandal, pakaian juga. Lo jangankan dulu bu ya, abad-abad 10 kesono. Di zaman kemerdekaan aja mbak-mbak kita dulu cuma punya dua baju, ya kan? Dua baju itu kadang satunya dicuci, satunya dipakai. Itu pun tumo, ya, Masya Allah. Itu pun digerus pakai botol diisi air panas. Itu, ya, setrika pun baru kemarin yang punya areng. Itu, makanya mbah-mbah kita dulu pertama awal-awal muncul setika listrik itu ribut dia, diisi areng nggak bisa, dicolokin di mana nggak bisa, lah nggak punya listrik, nah, itu kan bingung dia. Itu makanya wah maklum orang Indonesia itu masih punya mental kagetan karena baru keluar dari primitif, ya. Keempat, kerajaan Majapahit yang sudah lemah pada abad ke-15, Majapahit tidak berdaya membendung kekuatan luar yang kuat sementara kekuatan dalam sudah kropos. Karena setelah jatuhnya Hayam Buruk, matinya Hayam Buruk dan juga Gajah Mada, apalagi setelah terjadi dua perang besar yang memelumpuhkan kerajaan Majapahit, yang pertama Perang Parikrek, yang keduanya Bubat. Nah, Perang Bubat itu pernah tahu nggak? Pasti nggak tahu. Yaitu Perang Parikrek ini perang saudara antara Wikramawardhana dengan adiknya, ya dari ibu lain, itu Wikramawardhana yang menjadi raja di kerajaan Blambangan. Perang tidak jelas kalah menangnya perang saudara ini sehingga membuat ambruk kerajaan Majapahit. Kemudian sebelumnya juga ada perang Bubat, yaitu perang Majapahit dengan Sunda. Itu. Ini semuanya melemahkan. Kelima, orang-orang Jawa yang ulung berlayar mengarungi Nusantara, bahkan belahan bumi, setelah mengenal Islam mendapatkan kesimpulan faktual bahwa agama Islam lebih ramah dan bagus daripada agama lama mereka, sehingga mereka bondong-bondong masuk Islam. Tuh. Sehingga penunjang prestasi Wali Songo, faktor keadaan pribadi wali yang masya Allah ya, memiliki kejiwaan yang tangguh, ilmu yang lengkap, yang ini sempurna. Faktor Islam itu sendiri memang ajaran rahmatan lil alamin, ajaran yang hebat, ajaran yang membawa kedamaian, kemakmuran. Nah, inilah yang sekarang ini berusaha untuk dihilangkan dari bumi ini, yang direkayasa dengan istilah-istilah yang menakutkan, fundamental, radikalis, teroris. Kenapa? Karena kalau Islam ini berkembang dengan baik tanpa dia halo, maka seluruh dunia ini akan mengenal keramahan Islam dan akan masuk Islam. Makanya akan disinyalir Eropa nanti akan masuk Islam secara senyap. Kemudian yang keduanya, lihat aja sekarang bandar-bandar riba internasional. Kalau sekarang kampanye anti riba terus digencarkan, bisa saja hancur ambruk. Makanya mereka berusaha mati-matian untuk menghalo Islam ini, menuduh Islam ini. Ya kalau sekarang dunia Islam ini sudah gak mau riba, Indonesia aja sudah gak mau riba, hancur mereka. Apalagi IMF dan yang lainnya sudah tidak bisa lagi meminjamkan negara-negara Islam dengan sistem riba. Dan otomatis akan di sini pengaruh-pengaruh Islam terjadi dengan mudah diterima oleh orang dimanapun. Ketiga, faktor situasi politik, ekonomi dan sosial tadi sudah saya jelaskan. Nah, kemampuan di sini, kemampuan akademik Wali Songo, masya Allah, ibu-ibu sekalian, dari penelitian saya ini saya temukan beberapa buku yang sangat bagus. Bahkan inilah yang menjadi bukti kuat bahwa Wali Songo ini punya pengaruh. Di antaranya adalah buku yang saya temukan di Museum Masjid Demak, bisa dilihat halaman 120 ya. Di sini tertulis Tafsir Al-Qur'an juz 15 sampai 30 karangan Sunan Bonang, Tuban. Dan buku yang saya dapatkan dari Belanda yaitu Handboek van Bonang, yaitu buku asli tulisan Sunan Bonang yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Belanda dan juga bahasa Kawi dilatinkan. Nah, ini juga sedang saya terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Nanti kita akan buat ulasan Handboek van Bonang. Kemudian buku yang paling menarik lagi adalah buku yang ditulis oleh para wali hasil sarasehan Wali Songo yang diadakan di Kiri Kedaton. Nah, ini ibu-ibu bisa lihat. Sekarang di dalam buku ini saya turunkan namanya Kropak Ferrara. Kropak itu bahasa Italia artinya lontar atau runtal. Ferrara ditemukan di Ferrara, Italia. Di Ferrara itu ada museum namanya Aresia. Di sana ditemukan tulisan Jawa Kawi yang berada atau ditulis di daun lontar atau runtal, tal ya sama, dengan ukuran 40 x 3,4 cm. Ya, 40 x 3,4. Jadi berupa lempengan-lempengan itu. Ternyata hadirin sekalian, sangat menarik isinya, di mana di sana memuat hasil sarasehan atau muktamar para wali yang diadakan di Kiri Kedaton yang dihadiri oleh wali 8 ketika itu untuk menyoal makrifat Siti Jenar. Artinya Siti Jenar itu sesat atau tidak. Dan di sini juga telah disebutkan yaitu di dalam bahasa kawinya Duk Paguneman ing dina jumengat. Karena orang Jawa itu enggak bisa ngomong ain tapi ngain, jumengat. Makanya alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Sehingga orang yang lahir hari Ahad biasanya dipadukan dengan bahasa Jawa ngatno. Angahat ono, ahad dia sudah lahir. Makanya ngatno. Dan orang Jawa itu memang canggih ketika datang dulu orang-orang Hindu, namanya di Hindu-Hindu dijawakan. Ketika datang Islam, Jawa-Jawa diislamkan. Ini ngatno, ini perpaduan antara Jawa dengan Islam. Ngat ahad no Jawa. Perempuan juga ada Jawa setengah Arab, Ponijah, kan gitu. Wah itu kalau Khotijah kan Islam. Nah di sini Poni Jawa Jah Islam, kan gitu. Ponijah gitu. Ketika datang zaman era Belanda pun orang nama-nama orang Jawa itu diinggriskan. Contoh Inggris setengah Jawa Suratman. Man itu manusia kan, supaya dia pinter nanti kerja di kantor pos namanya Suratman. Dan supaya anaknya bisa, orang Jawa dulu kan cuma naiknya andong, lihat orang Belanda naik mobil seneng banget, ya Allah mudah-mudahan anakku nanti bisa naik mobil, punya mobil. Anaknya dinamakan Karman, itu kan kar itu mobil, man manusia, jadi suka naik mobil ini itu. Ini nama-nama orang Jawa. Nah ini sekalian, ini sama. Di antara wali-wali yang masuk ke dalam jajaran wali yang ikut muktamar itu, Pangeran Bunang dari Bunang, Pangeran Cirebon, Pangeran Mojoagung, Pangeran Kalijogo, Syekh Bentong. Syekh Bentong ini nanti, Syekh Bentong ini anaknya Hasanuddin. Hasanuddin ini dari Umul Qura, makanya disebut oleh orang Karawang Syekh Qura. Sekarang ada kuburannya di Karawang namanya kuburan Syekh Qura. Maksudnya dari Umul Qura namanya Hasanuddin, punya anak namanya Bentong. Kemudian setelah muktamar ini nampaknya beliau melanjutkan dakwah ke Malaysia. Makanya kalau kita masuk ke Universitas Antarbangsa Malaysia itu ada daerah menuju Bentong. Nah itu karena dia tinggal di sana, akhirnya meninggal di sana. Maulana Maghribi dan Syekh Lemah Bang serta Pangeran Giri Gajah. Nah mereka-mereka yang ikut muktamar. Dan menariknya ajaran Wali Songo, Bu, ibu-ibu sekalian, di sini ajaran Wali Songo sungguh sangat perlu kita berikan kajian secara mendalam. Ya, walaupun di sini saya hanya turunkan sekedar. Yang hebat di sini dikatakan di dalam kitab Kerupak Firara itu, jangan ragu dan jangan terkacaukan oleh pengetahuan yang sesat dan kafir. Karena Rasulullah telah bersabda dalam hadis qudsi, besok jika telah mendekati hari akhir, hari kiamat, banyak para ulama dan orang soleh akan menjadi beku. Mereka berganti dengan bid'ah yang berlebihan, yang merongrong agama Islam. Banyak kata-kata yang salah, sesat dan kufur. Mereka akan berbaur dan menjangkiti umat Islam. Tidaklah kekal dunia ini, maka tidaklah diketahui bahwa menjelang kiamat akan banyak yang meninggalkan agama Islam. Sedikit yang sempurna tetap dalam Islamnya. Banyak yang Islam lalu menjadi munafik, menjadi Yahudi, menjadi seperti iblis, dan ada yang menjadi sesat atau syirik, dan ada yang menjadi kufur atau kafir. Masya Allah. Ini ungkapan yang mengagetkan, ungkapan yang selama ini bertentangan dengan kesan kalau Wali Songo itu kerjaannya cuma main gamelan, main wayang, dan bertapa di hutan-hutan termasuk di pinggir sungai. Jika orang Islam bertindak kufur, maka tetaplah kufur dia, dan berarti murtad dari ajaran Islam. Jika dia berbuat kebaikan, ia tak akan diterima Allah dan sebelum bertaubat. Tetapi dia sudah bertaubat, maka ia akan diampuni sama sebagaimana orang kafir yang masuk Islam. Maka dari itu segenap umat orang Islam hendaknya waspada dalam beragama. Semua tingkah laku yang seharusnya dilaksanakan dan juga tingkah laku yang dijauhi jangan dicampur adukkan. Oh, Masya Allah, mereka meminta tegas. Yang boleh-boleh, yang enggak boleh. Halal-halal, haram-haram. Ya, ma'ruf-ma'ruf, mungkar-mungkar. Nah, Islam dan kesolehan dan kesempurnaan dalam beragama mereka, Masya Allah, lebih hebat lagi nih. Berislam yang sempurna itu pertama menjadi orang Islam, lalu menjadi orang mukmin, makanya Islam, iman, terus kemudian menjadi orang yang bertakwa, yaitu ihsan. Bagaimana tingkah laku orang Islam itu? Bagaimana pula tingkah laku orang yang bertakwa itu? Bagaimana tingkah laku orang Islam yang menjadi munafik, yang menjadi Yahudi? Bagaimana sikapnya yang menyerupai perbuatan iblis, perbuatan sesat, perbuatan kufur atau kafir itu? Masya Allah. Sampai seperti itu mereka di dalam mendudukkan orang itu seharusnya di dalam beragama. Yang Islam benar, mukmin itu siapa? Yang bertakwa itu siapa? Kemudian menjadi munafik, bahkan meniru perbuatan Yahudi. Inilah tingkah laku dari masing-masing hal di atas. Tingkah laku dalam keagama Islam, tingkah laku dalam akhlaknya. Jika tingkah laku serta akhlaknya tidak demikian, maka belum sempurna Islamnya. Orang yang dibenci oleh Allah hingga hari kiamat adalah orang yang keterlaluan dosanya, karena tidak memperhatikan perintah Allah. Yang dinamakan orang Islam adalah mereka yang menjalankan perintah Allah, meninggalkan larangannya, dan menganjurkan kepada orang untuk berbuat kebajikan serta mencegah orang lain dari perbuatan jahat, sayang kepada orang dan berbuat kebaik kepada semua orang, menjauhi mereka yang mengesampingkan agama Islam. Coba lihat, jadi kita disuruh berbuat baik kepada orang, tapi kita juga tidak boleh bermanis-manis muka, kita harus tegas kepada orang yang memusuhi Islam. Di samping juga mau berhubungan dengan orang yang mengaku beragama Islam, itulah yang disebut berislam yang sebenarnya. Bagaimana tingkah laku melaksanakan perintah Allah? Nih, lebih hebat lagi. Yang baik yang dan yang perlu, yang terkecuali bagi semua orang Islam. Dari perbuatan lahiriah seperti sholat 5 waktu sehari semalam, puasa pada waktu bulan Ramadan, membayar zakat sesuai dengan kemampuan bagi yang punya uang kalau toh disimpan, ataupun dipakai sebagai modal, harus dibayar zakatnya secara jujur dan jangan diselewengkan. Jangan berdagang dengan alat-alat musik sebab itu haram. Sampai seperti itu zaman dulu mereka. Jadi beragama mereka, Bu, sebetulnya masih lebih jauh hebat, kokoh, tegas daripada kita sekarang. Yang kita sekarang sunnah hanya parsial, ya. Yang kita amalkan cuma hanya sekedar itu-itu aja. Mereka sudah detail semua, kafah Islamnya mereka, ya. Sampai mereka menyebutkan dengan tegas dilarang berdagang alat musik, apalagi main musik, karena itu haram. Dan lakukanlah derma, sedekah, pergi haji, perang sabil, mandi jinabat, membaca Al-Quran, melaksanakan sholat, menjauhi perbuatan-perbuatan mesum, pergi ke masjid dan ikut berkumpul dengan orang-orang banyak untuk melaksanakan sholatul jumaah. Ini ajaran mereka. Berikut ini amaliyah yang harus dilaksanakan dan yang harus dihindari. Yang dihindari yaitu memakan makanan haram secara fisik maupun hasil dari perbuatan haram. Maksudnya secara fisik babi, dari perbuatan haram beras halal tapi curian jadi haram juga. Minum minuman keras, berjudi, merampas hak orang lain, menyakiti hati orang lain, menipu, menghasut, mengingkari janji. Ini semua diwajibkan oleh para wali untuk dihindari. Adapun yang harus dilaksanakan yaitu memperbaiki niat, ya, memperbaiki niat. Tidak serakah, tidak membunuh orang tanpa dasar hukum agama, tidak membunuh sebagai alasan dengan kelewat batas, karena itu akan terbalaskan di hari kiamat nanti, dan tidak memancing amarah sesama muslim. Hendaknya berbuat baik terhadap sesama muslim, mau saling menolong dalam kesusahan bersama, mau berbakti kepada ayah bunda, dan berbakti kepada guru, berbakti dan mau datang kepada ulama, sayang kepada anak yatim, mau membaca istighfar waktu mendapat kesusahan, mau membantu sesaudara seagama, ya, akhlakul Islam, mau membantu tetangga. Orang yang demikian ini nanti di akhirat menghadap Allah dengan wajah bersinar bak bulan purnama. Sama seperti yang kita ajarkan sekarang. Jika hendak berbuat baik kepada tetangga, mereka harusnya dijadikan saudara sahabat dengan memiliki 5 macam dasar, sifat dasar. Ini Bu, kalau Ibu ingin menjadikan tetangga yang benar-benar, teman yang benar-benar, pertama Islam, baik budi. Kedua, baik dalam sikap dan sifat. Ketiga, baik dalam perbuatannya, yaitu soleh. Keempat, ramah dan tidak serakah. Dan yang kelima, berkata jujur, benar, dan tidak khianat. Ini teman. Siapa yang tidak punya lima sifat itu, jangan jadikan teman. Jika tidak didasari lima sifat itu, sementara ia bodoh dan berbuat baik karena terpaksa, akhirnya juga akan berbuat ini jahat. Hal-hal yang tidak baik dipakai berbicara, yaitu jika dalam keadaan amarah, sebab dia tidak lagi memandang jasa kawan, seakan belum pernah kenal. Orang yang tidak teguh iman, selalu tidak ikhlas, dan jika beramal, kejahatan perilakunya dan kemesumannya pribadinya akan menulari yang lain. Sifat serakahnya juga akan mereka tiru, sehingga bisa menyesatkan dan tidak dipercaya perkataannya. Jika hal-hal itu tidak dihindari, berarti ia bersikap aniaya kepada diri sendiri, dan itu harus dihindari. Nah, ini terus kemudian ada 25 wejangan Syekh Maulana Malik Ibrahim yang sangat bagus sekali, bisa dibaca di halaman 380 sampai 384. Wallahu a'lam bishawab. Sampai di akhirnya dia mengatakan, ya, di sini yang disebut bertapa yaitu melaksanakan sembahyang, sholat lima waktu, membaca Al-Quran, duduk di dalam masjid, itikaf, memilih teman duduk yang baik. Itu namanya bertapa dalam Islam. Sehingga tidak ada lagi istilah tapa di sungai, apalagi mendem diri, kelihatan kepalanya tok. Yang ada di cerita Sunan Kalijogo selama 2 tahun, ini semuanya enggak benar. Tapa di pinggir sungai sampai lumutan, tongkatnya saja sampai berubah menjadi bambu yang sangat banyak, dan untuk mengambil lagi harus ditebang bambunya. Ini semuanya adalah cerita-cerita khayal, tidak pernah ada. Wallahu a'lam bishawab. Nah, ini intinya ajaran Wali Songo ini kita letakkan di bab, Ibu ya, bisa dilihat ada di bab 6 sama 7 ya. Dan yang menarik Ibu-ibu, Wali Songo ketika membuat kriteria hal-hal yang membatalkan Islam, ternyata persis yang telah dibuat oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, Masya Allah. Jadi ada 10 hal yang membatalkan Islam. Ini di sini disebutkan, yaitu ikut menyembah berhala, berarti syirik. Terus kemudian mengikuti pepujian atau upacara keagamaan orang kafir, termasuk Natalan, gak boleh, membatalkan Islam. Kemudian yang ketiga, ikut mengeluarkan sesajen, itu. Yang keempat, merendahkan wahyu Allah, baik dengan menyangkal kebenaran maupun keberadaannya. Misalnya menganggap bahwa Al-Quran yang terdiri dari 30 juz itu bukanlah wahyu dari Allah, menyelewengkan dari dalil Allah, atau memaki kebenaran kalamullah. Itu ya. Kemudian kelima, memaki Allah dan Rasul utusan Allah atau memaki malaikat. Ini juga membatalkan Islam. Kemudian keenam, menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal sebagaimana dibicarakan dalam 4 madhab. Dan ketujuh, menganggap sunnah hal yang wajib dan menganggap wajib hal yang sunnah. Yang memutarbalikkan din, ajaran. Yang kedelapan, mengaku sebagai nabi atau rasul setelah Nabi Muhammad. Hal ini termasuk meyakini atau bahkan mengikuti orang yang mengaku sebagai nabi setelah beliau, atau mengaku bahwa sabda nabi itu miliknya. Semua perbuatan itu membawa kekafiran. Yang kesembilan, menuduh kafir terhadap saudaranya yang muslim. Sementara itu tidak terbukti. Ini persis seperti yang dikatakan oleh Rasulullah, man qala li akhihi ya kafir faqad ba'a biha ahaduma. Barang siapa yang mengatakan kepada saudaranya si kafir, maka akan balik kepada salah satunya. Kalau tidak yang menuduh, yang dituduh, yang kafir. Enggak mungkin dua-duanya muslim atau dua-duanya kafir. Nah, ini menghindari kekufuran, jadi ucapan, perbuatan, sikap yang bisa orang itu menjadi kafir, sampai ada 44 poin. Masya Allah. Ini suatu hal yang sangat bertentangan dengan anggapan mereka. Di antaranya, Bu, jika ada orang yang mencari cacatnya Al-Quran yang 30 juz itu, atau membuat permainan kata-katanya, atau meremehkannya, maka dia menjadi kafir. Ini di antara 44 itu. Sampai terakhir, wallahu a'lam bishawab. Ini mungkin silakan ibu-ibu mau bertanya, monggo.